بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال عز وجل في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah, Allah kumpulkan kita di siang yang barokah ini untuk saling mengingatkan di antara kita serta mempelajari ilmu agama kita yang dijelaskan bahwasannya dengan belajar ilmu akan tumbuh keyakinan, kemudian akan membuahkan amal bagi mereka yang telah meyakininya. Dan amal soleh adalah bekal yang bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak, sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diwujudkan dengan amal soleh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, maka berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Dengan ketakwaan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan selamat di dunia dan di akhirat kita, selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah dunia yang nampak maupun yang tersembunyi, ataupun fitnah setelah kematian kita di alam barzah dan di akhirat kelak. Maka Allah merintahkan kepada kita semua untuk berbekal, yaitu dengan ketakwaan. Dan tidak akan tumbuh ketakwaan, tidak akan terwujud amal-amal soleh yang di sana untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian yang diwariskan kepada sahabatnya, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para ulama yang mereka terus mewariskan sampai kepada zaman kita sekarang ini. Di siang ini kita akan membahas beberapa tahapan-tahapan agar kita bisa meraih ilmu yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Karena dalam sebuah hadis dijelaskan, innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama wa inna ma warasul ilm faman akhadahu faqad akhada bihadil wafir. Bahwasanya Rasul tidak mewariskan dinar maupun dirham, Akan tapi Rasul mewariskan ilmu. Rasul mewariskan ilmu. Dan sungguhnya al-ulama warasatul anbiya. Para orang-orang yang berilmu, mereka adalah pewaris para nabi. Iya. Untuk itu, wafidina azakumullah, kita akan coba fahami tahapan demi tahapan, step demi step, agar kita bisa meraih ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dijelaskan oleh para ulama dari hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai tanda kebaikan yang diberikan kepada orang. Atau dengan kata lain, seorang itu tandanya diberi kebaikan adalah diberikan ilmu agama. Ya. Bukan diberikan keduniaan, bukan diberikan harta, pangkat, kedudukan, atau status-status sosial di masyarakat. Akan tetapi, tanda seseorang dikehendaki Allah kebaikan ketika dia betul-betul difahamkan, dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu agama. Naam. Dalilnya mana? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Bukhari wal Muslim dari hadis Muawiyah bahwasanya Rasul SAW bersabda, "Man yuridillahi bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan, maka cirinya dia difaqihkan dengan agamanya. Dengan kata lain, orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu cirinya dia faqih dengan agamanya. Dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin, yang dimaksud faqih itu adalah orang-orang yang berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Itu yang namanya faqih. Iya. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya orang-orang yang difaqihkan dalam agama ini adalah mereka yang dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka belajar kemudian mengamalkan ilmunya. Yaitu ilmu yang diwarisi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ini wafidina azakumullah. Dan dengan ilmu itu pula, seseorang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang batil, mana yang hak, mana yang haram, mana yang halal, dan seterusnya dari keutamaan ilmu. Sampai dijelaskan ilmu adalah seperti misbah, seperti lentera. Ketika dia berjalan di suatu gelap gulitanya malam, ilmu seperti cahaya. Ketika dia berjalan menyelusuri dari perjalanan hidup ini, ketika dia berpegang teguh dengan ilmu, hakikatnya dia telah memiliki penerangan di dalam kehidupannya, sehingga hidupnya tetap berada di atas siratul mustaqim, ala siratil mustaqim, di atas jalan yang lurus. Luzumu ta'ah, senantiasa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa itiba' li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan selalu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia berjalan dengan ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afamay yamshi mukibban ala wajhi ahda amay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Ayat ini berkenaan dengan keadaan orang-orang kufar dan kaum muslimin. Apakah sama orang-orang yang berjalan tegak lurus dengan orang-orang yang berjalan terbalik kepalanya di bawah? Sama tidak? Tidak sama. Maka orang-orang muslim yang dia belajar ilmu yang di atas bimbingan agama yang benar ini adalah sebagaimana dia berjalan tegak lurus, sehingga ketika dia mengarungi perjalanan di muka bumi ini, dia senantiasa mengambil manfaat-manfaat yang banyak, kemudian menunai hasil yang banyak. Tidak sebagaimana orang-orang kufar yang mereka berjalan dengan kepalanya, berjalan dengan terbalik. Ya. Dan ini perumpamaan orang-orang juga yang tidak mau menuntut ilmu. Yakni orang-orang yang ketika dia tidak terbimbing dengan ajaran agama ini, seperti orang yang berjalan merangkak terbalik, kepalanya di bawah, Dia mau berjalan ke Blora misalnya, dalam keadaan Blora itu dekat dari sini padahal cuma sekian kilo, harusnya ditempuh 20 menit. Karena jalannya kepalanya di bawah, maka apa? Jadinya berhari-hari bahkan bertahun-tahun gak nyampe-nyampe. Dikarenakan apa? Tidak terbimbing dengan ilmu. Ya, tidak terbimbing dengan pengetahuan agama ini. Nah, ini yufidina azakullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, afamay yamshi mukiban ala wajhi adha amay yamshi sawiyan ala suratil mustaqim. Apakah sama antara orang yang berjalan tegak lurus dengan orang yang berjalan merangkak kepalanya di bawah? Ini adalah al-istifham, al-ingkariyah. Pertanyaan yang tidak usah dijawab. Setiap orang pun tahu, pasti tidak sama jawabannya. Orang yang berjalan tegak lurus, dia akan terus berjalan di atas bimbingan ilmu, kemudian akan sampai kepada tujuannya. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang jahil dengan orang yang pandai? Tidak sama. Ya. Kalau orang yang mengetahui misalnya ini mineral, dia akan tahu ini isinya sekian mililiter. Ya. Kemudian tempatnya dari gelas misalnya. Kemudian ada sedotannya. Kemudian airnya warnanya putih, jernih. Iya. Ini orang yang tahu. Kemudian ditanya, yang di rumah sana ditanya, apa tadi yang bicarakan? Adalah air mineral. Tapi dia enggak tahu wujudnya. Maka jawabannya tidak sama antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Dan ini ibarat bagi seluruh cabang ilmu Islam. Ketika seseorang mengilmui misalnya masalah syahadat, kemudian masalah salat, masalah puasa, zakat, dan seterusnya. Ketika dia mengilmuinya, itu ibaratnya orang-orang yang dia memahami kemudian menjalankan dengan mudah. Akan tapi ketika mereka tidak mengilmuinya, diibaratkan mereka tertatih-tatih untuk mengerjakannya. Maka penting bagi kita, yufidina azakullah, untuk memahami keutamaan ilmu ini. Iya. Kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah dari seagung-agung ibadah-ibadah. Salah satu ibadah dari berbagai macam ibadah yang paling agung. Idh bihi yatawassalu al-abdu ila ma'rifatillahi azza wa jalla. Tujuan pertama menuntut ilmu itu adalah sebagai sarana bagi seorang hamba untuk memahami ataupun mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah subhanahu wa ta'ala? Iya, bagaimana asma wa sifatnya? Kemudian apa yang dimiliki oleh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala? Kebesaran apa yang diceritakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Naam. Maka ada orang awam terkadang mereka mengucapkan, saya sangat beriman kepada Allah. Tapi dalam keadaan ketika ditanya, Allah itu bagaimana? Kamu mengetahui Allah tidak? Tidak. Bagaimana dia mau beriman? Bagaimana dia mau takut kepada Allah? Bagaimana dia mau mencintai Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana dia mau bertawakal kepada Allah kalau dia tidak tahu Allah itu bagaimana? Maka dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah dari asma wa sifat Allah. Kemudian bagaimana rububiyah Allah? Bagaimana uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala? Naam. Dan itu semua dengan cara menuntut ilmu. Maka pertama kali tujuan dari mempelajari ilmu agama yuhfidina azakullah adalah ma'rifatu rabbihi, ya, sebagai pengetahuan ataupun pemahaman tentang siapa Allah subhanahu wa ta'ala. kemudian wa'adai hukukihi alaih, kemudian untuk yang kedua menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan menuntut ilmu yang kedua. Wa'adai hukukihi alaih, untuk menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus ditunaikan oleh para hamba. Allah itu harus disembah, Allah harus diesakan, ya Allah harus senantiasa diingat, Allah senantiasa na'am diikuti dari perintah-perintahnya yang sangat banyak yang kita perlu mempelajarinya untuk menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala atas diri kita. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, wa kadzalika ada'i huquqil khalqi, demikian juga untuk menunaikan hak-haknya makhluk, ya. Yang intinya kesimpulannya, ketika seseorang menuntut ilmu agama, wahfidina azakullah, tujuan pertama adalah supaya dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, untuk menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, untuk menunaikan hak-hak makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Iya. Diatur di sana. Di dalam ilmu yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa difahami insyaallah. Di antara tujuan menuntut ilmu, ya. Yang pertama untuk memahami siapa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Kemudian untuk menunaikan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga untuk menunaikan hak-haknya makhluk. Sehingga menuntut ilmu tujuannya bukan untuk dunia, bukan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau bukan untuk yang selain yang disebutkan tadi. Misalnya untuk pamer, untuk riya, untuk sum'ah, ya, atau untuk kedudukan-kedudukan dunia yang lainnya. Ini seharusnya dijauhi oleh para penuntut ilmu. Akan tapi hendaknya dia menekankan pada dirinya bahwasanya menuntut ilmu itu adalah tujuannya supaya kita semakin dekat dengan Allah. Ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bermuamalah dengan manusia, dengan akhlak-akhlak. Naam, dengan muamalah ibadah, yakni akidah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan menunaikan hak Allah dan menunaikan hak-haknya makhluk. Ini afidina azakullah. Naam, kemudian dengan menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang menuntut ilmu tersebut. Ketika dia mengamalkan ilmunya dalam keadaan beriman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah dengan apa yang kau lakukan maha mengetahui. Nah, kemudian dengan menuntut ilmu, yahfidina azakullah, menjadikan diri-diri kita dari kalangan penuntut ilmu itu semakin takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin dia khusyuk melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Idza dzukirullah wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihi ayatu zadatul iman. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Maka menuntut ilmu adalah sebagai wasilah ila khasyatillah, untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan apa? Innama yahsallaha min ibadihil ulama. di dalam surat Al-Fatir dijelaskan, sungguhnya yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah para ulama. Bahwasannya yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah para ulama. Ini ihfidina azakullah. Kemudian beberapa tahapan yang hendaknya kita siapkan agar kita bisa menggapai ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana berikut ini. Yang pertama adalah aklul halal, yakni makan dengan makanan yang halal. Ini harus mulai kita pikirkan pada diri kita, apakah sesuatu yang kita masukkan ke dalam perut-perut kita ini dari hasil harta yang halal ataupun tidak. Ya, karena harta ini akan ditanya nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah, wa an malihi min aina intasabal fima anfaqah, hartamu diperoleh dari mana, kemudian diinfakkan kemana. Sehingga kalau ingin ilmu agama ini masuk ke dalam dada-dada kita, mulai dari sekarang apa yang kita makan ini harus yang halal. Harus yang halal. Bagaimanapun caranya. Jangan sampai seseorang mengorbankan ilmu yang itu sebagai keselamatan, sebagai tanda kebaikan baginya, kemudian dia korbankan begitu saja dengan keduniaan yang rendah. Yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak lebih baik daripada sayap nyamuk, ataupun yang sebagaimana tidak lebih baik daripada bangkai kambing. Akan tapi hendaknya seorang betul-betul jangan dia menukar kebaikan ilmunya dengan dunia yang rendah. Hendaklah mereka bersabar sebagaimana sabarnya para nabi, yang mereka menahan kelaparan, mereka menahan derita ketika mereka mendapatkan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk diamalkan. Iya. Inna fidina azakullah. Sehingga memilih makanan yang halal bagi para penuntut ilmu adalah wajibun. Wajib. Karena Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibat ma razaqnakum. Di dalam surat Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang dianugerahkan atau dirizkikan kepada kalian. Makan yang baik-baik. Dan yang baik-baik di dunia ini banyak. Ya. Manusia kebanyakan malah memilih yang jelek-jelek. Kemudian digunakan untuk bermaksiat. Memilih yang mahal-mahal digunakan untuk bermaksiat. Padahal yang gratis baik, kemudian itu thayyib, baik bagi kehidupan dunia dan agamanya banyak. Iya. Kita dibolehkan na'am makan makanan yang enak. Kita dibolehkan ya untuk tidur dengan nyenyaknya. Kita dibolehkan untuk menikah, bahkan dijelaskan dalam syariat lebih dari satu kalau dia bisa adil. Ya. Kemudian seterusnya, dari kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, menjadi orang kaya boleh, nama memakai pakaian bagus boleh, ya, dan seterusnya, dari nikmat-nikmat yang mubahah, yang banyak, yang hendaknya dia memilih yang baik-baik untuk dikonsumsi, yakni yang halal. Nah, sehingga dengan begitu mudah ilmu itu masuk ke dalam dirinya. Wa aklul halal wajibun ala kulli muslim. Makan yang halal itu wajib bagi seorang muslim. Wa huwa aujabu ala talibil ilmi. Dan dia lebih wajib bagi para penuntut ilmu. Fa inna akal haram mimma yuharramu barakah. Karena makanan yang haram itu mengharamkan barakah, yakni barakatul ilmi, barakah daripada ilmu. Dan makanan yang haram yamna'u ijabatud du'a, bisa menghalangi doa-doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanan-makanannya haram itu bisa menghalangi doa sehingga doa itu tidak dikabulkan. Ya, ada sebagian orang mengeluh, Ustaz, saya sudah berdoa mulai dari ya waktu naam sekolah sampai sekarang, sudah kerja, sudah punya rumah tangga, tidak dikabul-kabulkan. Ya, salah satu sebabnya mungkin diantaranya bisa jadi makanannya yang dimakan adalah makanannya haram. Nah, sehingga doa yang mustajab itu tidak dikabulkan, tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah karena dia makan dengan makanannya haram. Asal makan, bahkan sampai pemberian-pemberian manusia dia harus berhati-hati. Ya. Dan kaum muslimin hendaknya mereka memperhatikan makanan-makanan ini. Dulu para ulama, mereka senang kalau diberikan makanan oleh orang-orang yang soleh. Karena harta mereka, makanan mereka, ya bisa dijamin bahwasanya halal. Sehingga tidak mengaruhi kehidupan dia di dalam beragama. Kecerdasan dia di dalam menghafal ilmu, di dalam menjaga ilmu, dan mengamalkan ilmu tersebut. Ini ufidina azakullah. Diceritakan, bukti bahwasannya makanan yang haram itu menghalangi doa. Dari kisah yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya di dalam hadis yang masyhur, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzakara ar-rajul yutilu safar." Diceritakan di sana ada seorang laki-laki yang safarnya perjalanannya jauh. As'atha akbar, dalam keadaan beracak-acak ataupun berdebu. Artinya dia acak-acakan, berdebu, habis dari perjalanan jauh. Yamudu yadahi ila sama, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit. Artinya seperti ini, mengedahkan tangannya ke langit. Dengan mengucapkan, Ya Rob, Ya Rob. Artinya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, wa mat'amuhu haramun, wa masrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil harami, fa anna yustajabu lidhalik. Dia mengangkat tangannya dengan mengatakan, Ya Allah kabulkan ini, wahai Allah kabulkan ini, berikan itu. Tapi dalam keadaan makanannya haram, kemudian minumannya haram, pakaiannya haram, dan apa yang dia masukkan ke dalam perutnya adalah haram. Kata Rasulullah SAW, mana mungkin dikabulkan doanya. Ya. Ini fidana azakullah. Wa aklul halal mima yunawirul qalb wa yajlibu al barakah fil waqt. Adapun makanan yang halal itu menerangi hati, membuat hati bersinar, kemudian mendatangkan barokah di dalam waktu, wa fi quwwati wa ghairiha, dan di dalam kekuatan dan seterusnya. Orang kalau makanannya halal, ya barokah di dalam waktunya. Biasanya jarang naam terkena sakit-sakitan karena dia sebelum makan selalu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya terhindar dari mudharat makanan tersebut. Iya, dengan lafaz apa biasanya? Bismillah. Dengan menyebut asma Allah. Kalau dia lupa, bismillah fi awalihi wa akhirihi. Dengan menyebut nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Sampai dijelaskan di sini, bisa membuat dia kuat dengan makanan yang halal tersebut. Dan menerangi hatinya. Iya. Hatinya terasa bening, ia hidup bersemangat dengan ilmu, dengan amal, dengan ketaatan. Itu adalah orang-orang yang makan dengan makanannya halal. Ini tahapan pertama ya fidina azakumullah. Naam. Dan dijelaskan salah seorang ulama terkenal, beliau dijuluki sebagai Jabalul Hifz, gunungnya hafalan. Tahu gunungnya hafalan? Berarti hafalannya banyak, segunung. Ya. Al-Imam Bukhari rahimahullah. Ketika ditanya, oleh teman bapaknya, kenapa anakmu kok bisa ajaib seperti ini? Anakmu kok bisa menghafal sekian banyak? Ya dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Sampai dijelaskan di kota Baghdad, beliau diuji 100 hadis ya oleh orang-orang yang dari ahlul hadis di Baghdad. Setiap orang itu membawa 10. Jadi ada orang 10 gitu berderet. Ya. Satunya bawa 10 hadis, satunya bawa 10 hadis, satunya bawa 10 hadis sampai yang ke 10. Naam. Menguji kepada Al-Imam Bukhari rahimahullah. 10 hadis dibacakan kepada Imam Bukhari. Naam, kemudian ditanya, "Apakah kamu tahu dan faham hadis ini?" Imam Bukhari katakan, "La adri, aku enggak kenal." Ya. Yang kedua, dibaca lagi. Naam, 10 lagi matan dan sanadnya, tidak hanya matannya tapi dengan sanadnya. Ya, hadasana fulan, hadasana fulan, hadasana fulan sampai kesekian, ke-10 mungkin. Ya, 10 dibacakan. Kemudian ditanya kepada Al-Imam Bukhari, "Apakah aku kenal hadis ini?" Beliau katakan, "La adri, saya enggak kenal." Ya, sampai kepada yang ke-10. Kenapa kira-kira enggak kenal? Karena matan dan sanadnya dibolak-balik. Naam, matan dan sanadnya dibolak-balik. Ya. Kalau matan itu adalah isi hadisnya, sanad itu adalah yang meriwayatkan dari runtutan periwayat. Itu dibolak-balik. Maka jelaslah Al-Imam Bukhari itu enggak kenal dari 100 hadis tersebut. Akan tapi ya, kecerdikan dari orang-orang yang menguji ini, naam, dilebihi oleh Al-Imam Bukhari dari kecerdikannya. Kemudian 100 hadis itu sama Al-Imam Bukhari, dari yang 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga, sampai ke 10 yang terakhir, ya, beliau bacakan dengan matan dan sanadnya yang benar, yang sahih. Coba bayangkan, kalau yang 10 awal dibaca dengan bolak-balik, beliau susun 10 dengan matan dan sanadnya yang sahih. Kemudian yang kedua, 10 dengan matan sanadnya yang sahih sampai ke 100. Hah? Bagaimana kecerdasan Al-Imam Bukhari? Naam. Mereka semua terkagum-kagum. Ya, ketika ditanya hadis tersebut dibolak-balik, dia jelas tidak tahu. Walaupun sebenarnya dia tahu. Ya. Akan tapi malah dibalik, beliau bisa menyusun kembali ya dari yang dibolak-balik tadi, kemudian dibacakan sampai selesai 100 hadis. Itu Al-Imam Bukhari. Naam. Dan dijelaskan kenapa beliau seperti itu, diterangkan oleh bapaknya ketika ditanya salah seorang temannya. Naam, rasa-rasanya saya tidak pernah memasukkan makanan yang haram ke dalam perut anakku. Rasa-rasanya saya tidak pernah masukkan makanan yang haram ke dalam perut anakku. Ya, ini afidina azakullah. Sehingga hendaklah kita kalau ingin menggapai ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tahapan yang pertama adalah untuk memilih makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Nah, kemudian yang kedua, al-iktisadu fil akli wa syurbi. Kalau seseorang ingin mendapatkan ilmu, menggapai ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang itu sebagai tanda kebaikan bagi kehidupannya dan kematiannya nanti, adalah sederhana di dalam makan dan minum. Tidak berlebih-lebihan di dalam makan dan minum, yaitu dengan makanan yang halal. Fa inna talibal ilmi labudalahu minal iktisadi fil akli wa syurbi. Para penuntut ilmu wajib bagi mereka, harus bagi mereka, untuk makan dan minum dengan makanan yang halal dan sederhana, tidak berlebih-lebihan. Ya, misalnya ketika dia bertamu ke suatu tempat, apa yang disuguhkan dia terima kalau itu memang halal. Ya, Kemudian dia tidak mencari-cari yang menyusahkan, yang jauh, yang itu bisa membawa kejelekan-kejelekan yang lain. Atau tidak berlebih-lebihan dalam jumlah makannya. Ataupun tidak berkurang-kurangan. Tapi yang sederhana, yang mencukupi dia. Karena dijelaskan, li'ana ifrata fil akli wa syurbi mimma yuwarisu bila dadihan. Karena ketika seseorang itu berlebih-lebihan di dalam makan dan minum, maka otaknya akan tumpul. Ya, orang yang banyak makan, berlebih-lebihan, itu membuat otaknya enggak bisa muter. Ya, sehingga kalau bahasa komputernya hang. Nah, lagi menuntut ilmu, lagi taklim, akan tapi apa? Hang. Ini yang dibahas apa ya, Zat? Nah, saya tadi ya ikut ketawa, orang ketawa. Nah, orang sedih, saya ikut sedih. Begitu ditanya istrinya di rumah, yang dibahas apa? Enggak tahu. Ini orang yang hang. Nah, dan di antara sebabnya mungkin karena banyak makan. Atau banyak minum. Atau memakan makanan yang tadi disebutkan dari makanannya haram. Ya, atau minumannya haram. Sehingga di antara akibat seseorang itu banyak makan dan minum, itu adalah otaknya lemah. Ya. Ketika dia mau menghafal berat, mau belajar agama berat, ya. Dia mau mendatangi taklim berat, dia mau istiqomah di dalam mempelajari ilmu-ilmu cabang syariat ini berat. Koreksi pada diri kita, mungkin karena kita terlalu banyak makan dan minum. Ya, makan dan minum kita berapa kali, Pak? Mbah, berapa kali makannya sehari? Tiga kali. Ya. Tapi ada selingannya enggak, Mbah? Ada. Apa itu? Ada. Kopi, teh, kelapa muda. Enggak ada sini. Ketela, Masya Allah. Belum kerupuk, apa lagi? Banyak. Nah, itu banyak. Kalau orang Indonesia, makanannya terkenal 3 kali. Ya, tapi ditambah selingannya. Selingannya pun 3 kali. Banyak, lah, iya, Pak. Coba bayangkan. Kalau di perusahaan-perusahaan itu, biasanya mereka menyediakan namanya, ya kalau bahasa kita, futur. Atau sarapan pagi, ya. Atau fatur, boleh. Nah, sarapan pagi. Kemudian dan jam 9 itu ada lagi. Ya, namanya bahasa mereka coffee time. Waktunya ngopi. Tapi ngopinya pakai mie, pakai roti, dan seterusnya. Sampai penuh perutnya. Makanya di bahasa Arab tidak ada itu. Ya, apa coffee time ini? Nah, waktunya kohwah. Ya, enggak ada. Dan ini dibudayakan di perusahaan-perusahaan, bahkan naam yang mereka memiliki karyawan sampai jutaan mungkin. Kemudian datang siang lagi, datanglah makan siang. Ini besar sekali makan siang ini. Menunya paling banyak. Ya. Goda. Goda. Kemudian jam 3 ada lagi. Apa? Coffee time lagi. Waktunya ngopi. Ini betul ini. Setiap perusahaan antum tanya seperti ini. Ya. Kebanyakan seperti ini. Nah, kemudian di sana makan ini, makan itu sampai kenyang. Wong kerja aja ngantuk kok. Oh, ini lagi kerja lo ngantuk. Coba bayangkan. Kemudian jam ya 6 makan malam. Ya, kalau di kita asya, makan malam. Nah, kemudian jam 9 coffee time lagi. Coba bayangkan. Hah? Berapa kali coba udah? Udah mau 6 kali. Dan itu ya lama sekali membuang-buang waktu. Terkadang kalau jam 9 itu kadang orang coffee time itu dibilang, "Saya mau coffee time jam 9." Ya di situ ngobrol-ngobrol kemudian sampai malam jam 10 itu baru selesai. Ya 1 jam digunakan untuk ngobrol-ngobrol yang ada manfaatnya. Nah, lah kapan ngajinya? Kalau makannya saja sudah banyak seperti itu. Naam. Maka orang-orang yang makannya berlebihan, yafidina azakullah, itu ya otaknya tumpul. Bahkan dia malas untuk menuntut ilmu agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama dulu ketika mereka mau mendapatkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala berbanyak untuk puasa. Berbanyak untuk menahan diri. Sehingga mereka mendapatkan ilmu tersebut. Ya. Beda dengan orang-orang sekarang. Makanya banyak, tapi kerjanya sedikit. Kalau orang dahulu, makanya sedikit, tapi kerjanya banyak. Dan dijelaskan, yuhafidina azzakullah, di antara tanda-tanda orang-orang yang beriman itu, adalah kasirul amal, amalnya banyak, kemudian dia banyak diamnya. Dan ciri-ciri orang yang munafik, itu bekerjanya sedikit, ngomongnya banyak. Dijelaskan oleh para ulama. Nah, dan di antara sebab yuhafidina azzakullah seseorang itu malas, kemudian ya dia susah memahami ilmu agamanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah karena dia berlebihan di dalam makan dan minum. Termasuk menunya, Pak. Ya, menunya harus dipilih. Mana ini yang bisa membuat kita lemah di dalam ya beramal. Dan mana yang membuat kita semangat dalam beramal. Ini hendaknya dipilih, jangan sembarangan. Nah, kemudian ketika seseorang itu berlebihan di dalam makan dan minum, dia banyak tidur. Ya, kalau sudah makan banyak, minum banyak, otaknya enggak nyambung, kemudian tidur. Ya, tidur. Wa kasalul hawas, kemudian dalam keadaan malas, malas dia untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Kemudian juga timbul al-amrod, berbagai macam penyakit-penyakit. Sehingga bisa digabungkan, orang yang makannya berlebihan, minumnya berlebihan, itu otaknya tumpul, banyak tidur, malas-malasan, kemudian banyak penyakitnya. Wadalika kamakil. Sebagaimana yang disebutkan oleh para penyair. Fa inna da'a aksaru ma tarah yakunu minat ta'ami au syarabi. Sungguhnya penyakit-penyakit yang terbanyak yang kamu lihat itu disebabkan oleh makanan dan minuman. Betul Muhammadan, Mbah? Sungguhnya berarti makanannya betul. Nah, makanannya makanan yang sederhana. Makanan alam. Naam. Yeah. Akan tapi ketika makanannya berlebihan, misalnya ngopinya sak teko, Mbah. Nah, ini misalnya. Ngopinya sak teko, kemudian telonya 3 piring. Pasti dia banyak sakit. Ya, yeah. Naik kebanyakan akan sakit. Ya, tapi kalau pas sesuai dengan kadarnya tadi sederhana maka masya Allah tidak pernah sakit alhamdulillah. Naam. Fa inna da'a aktsaru ma tarah yakunu minat ta'ami au syarabi. Sungguhnya banyaknya penyakit yang kamu lihat itu disebabkan karena makanan dan minuman, artinya makanan dan minuman yang berlebih-lebihan. Ya, apalagi zaman sekarang makanan dan minuman itu tidak terkontrol. Ya, serba instan. Dan sesuatu yang instan itu pengaruhnya ke belakang jelek. Ya, seperti ini pisang tapi diimbet gitu loh, Mbah. Nah, rasanya kan beda sama pisang yang matangnya sendiri. Karena apa? Imbetan kalau orang Jawa bilang. Dikarbit. Ya. Inna fidina azakullah. Sesuatu yang instan-instan itu, dari makanan yang instan-instan itu, karena mengandung berbagai macam pengawet. Ya. Dan itu kurang bagus buat kesehatan. Maka dijelaskan berapa banyak penyakit yang kalian lihat disebabkan karena makanan dan minuman. Naam. Ini yang kedua. Yang pertama apa tadi? Akibat ruh. Makan makanan yang halal. Yang kedua, jelas itu. Makan yang tidak berlebihan, sederhana. Kemudian yang berikutnya. At-takhallasu minal fudulil kalam wa naum wa ghairiha. Tahapan berikutnya adalah menghindari banyak bicara dan banyak tidur atau yang semisal dengan itu. Kalau seseorang ingin mendapatkan menggapai ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia memperbanyak untuk diam dalam keadaan dia senantiasa belajar, ya, dan tidak memperbanyak bicara serta meninggalkan banyak tidur. Fa inna kasratan naum ghairu matlubah li talibil ilmi, karena banyak tidur ataupun banyak ucapan-ucapan ini bukan yang dicari oleh para penuntut ilmu, ya, karena itu bisa menyia-nyiakan waktu, kemudian membuat dia malas. Qala Yazid ibn Abi Habib, disebutkan oleh Yazid bin Abi Habib, inna min fitnatil alim ayyakunal kalam ahabba ilaihi minal istima'. Sungguhnya penyakitnya atau fitnahnya orang-orang yang berilmu itu adalah selalu berbicara, tidak mau dia mendengarkan. Maka dianjurkan bagi penuntut ilmu untuk mendengarkan, jangan banyak bicara. Baik bicara di dalam majlis-majlis maupun bicara di kalangan awam yang di sana tidak ada manfaatnya, yang akan terjatuh kepada kesalahan-kesalahan, ya. Sehingga fitnahnya bagi orang-orang yang berilmu itu adalah banyak bicara lebih dia sukai daripada mendengar. Padahal dijelaskan fil istima salamatun, di dalam istima itu ada keselamatan. Kemudian wasiyadah fil ilmi, dan tambahan dengan ilmu. Wal mustami'u syariku lil mutakalim, kemudian bagi mereka yang mendengarkan adalah memperkuat sebagai sekutu orang-orang yang berbicara. Kemudian dijelaskan innal mutakalima la yang tadhira al fitnah, sesungguhnya orang yang banyak bicara itu tidak lain hanya menunggu fitnah. Fa innal munsid la yang tadhira ar rahmah, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang banyak diam tapi dia berpikir, menghafal, kemudian mempelajari dari apa yang dikatakan oleh para ulama, ini tinggal menunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Inna fidina azakullah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita untuk menjaga lisan kita. Karena jelaskan ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam jannah, dan dia juga bertanya tentang apa penyebabnya yang menyebabkan manusia banyak dimasukkan ke dalam neraka. Bertanya seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, an aksiri ma yudkhilun nasa al jannah, tentang apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam jannah. Maka Rasulullah SAW bersabda, taqwallah wa husnul khuluq, yang paling banyak masukkan manusia ke surga itu bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, dan akhlak yang mulia. Dan dia bertanya an aksiri ma yudkhilun nasal annar, kemudian bertanya tentang apa yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka. Rasul menjawab al fammu wal farju, yaitu mulut ini, lisan ini, dan di antara dua paha, itu yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka. Ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hendaklah dia berkata baik, kalau enggak bisa berkata baik maka diam. Kalau tidak bisa berkata baik, maka diam. Nah, sebagai bentuk tawaduknya, sebagai bentuk penjagaannya dari berbagai macam kesalahan, ya, untuk dia berkata baik, kalau enggak, diam. Dan dijelaskan oleh Fudail ibn Iyad, beliau menyebutkan al-mu'minu qalilul kalam wa katsirul amal, seorang mukmin itu adalah yang sedikit ucapannya, kemudian banyak amalnya. Dan dijelaskan kalamul mu'min hikmah. Ucapannya seorang mu'min itu adalah hikmah. Wasamtuhu tafakur, diamnya adalah tafakur. Wa amaluhu bir, dan amalnya adalah kebaikan. Sehingga kebalikannya, al-munafiku qalilul amal kasirul kalam. Orang-orang munafik itu sedikit amal, banyak bicara. Ya. Sehingga bagi para penuntut ilmu, ketika mereka ingin mendapatkan dan menggapai ilmu Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka untuk menghindari banyak berbicara dan banyak tidur atau yang semisalnya, yang itu bisa menelantarkan ilmunya dan menjauhkan dirinya dari barokah ilmu. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan setelah zuhur. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami yang dhaif dan syaitan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.